الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membahas dalil dalam bab fit tafakkur fi 'azimi makhluqatillah taala. Memikirkan, merenungi tentang keagungan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Pada dalil yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni rangkaian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 190, 191 dan 192, dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki akal fikiran. Telah kita sebutkan kemarin apa yang dimaksud oleh Allah dengan akal di sini. Akal yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini bukan hanya sekedar kecerdasan otak manusia, di mana dia memiliki level IQ yang tinggi. Tetapi yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang berakal di sini adalah mereka orang-orang yang mau mempergunakan mata dan telinganya untuk merenungi ayat-ayat Allah. Mata digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat yang kauniyah, ayat-ayat yang bisa dijangkau dengan penglihatan. Telinga dipergunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sam'iyah, dalil-dalil di dalam Al-Quran Al-Karim dan yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari perenungan terhadap ayat Allah yang kauniyah dan sam'iyah itu kemudian melahirkan keyakinan di dalam hatinya sehingga membuat dia berzikir. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan bahwa orang-orang yang berakal bukan mereka yang hanya cerdas, pintar otaknya, cepat memahamannya, bukan. Tapi orang-orang yang seberapa banyak dia mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu disebutkan oleh Allah, alladzina yadhkurunallah. Ulul albab adalah orang-orang yang mereka mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan atau ketika duduk, wa 'ala junubihim atau bahkan ketika berbaring. Ini sejatinya orang yang cerdas, orang yang berakal adalah mereka yang mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ayo lafadz fil rahimani wa rahimakumullah. Dalam potongan ayat ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Menyebutkan bahwa seorang yang beriman adalah orang yang banyak berzikir. Segala sesuatu amaliyah ibadah yang dia lakukan itu adalah bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkurunallah, mereka yang berzikir dengan lisannya. Amalan lisan, amalan hati. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu keadaan, hal, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Berarti seorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya adalah dia itu sebagai seorang yang yastaghriq fi anwa'il ibadat. Dia adalah orang yang tenggelam dengan zikirnya itu. Dia tenggelam dalam berbagai macam jenis ibadah, ibadah yang dilakukan oleh hati, ibadah yang dilakukan oleh lisan, dan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, hanya karena dia berzikir. Dan ini juga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah adalah makna dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Apa ayatnya? Nah, itu apa? Muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Terus panjang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hampir setengah halaman itu semuanya sifat-sifat orang yang beriman. Di akhir apa Allah sebutkan? Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Laki-laki maupun perempuan yang mereka mau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sangat banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan siapkan untuk mereka itu ampunan. Allah akan siapkan balasan besar untuk mereka. Jadi semua sifat-sifat orang yang beriman laki-laki maupun perempuan yang disebutkan sekian banyak oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari zikir. Zikir yang dia lakukan mewakili semua itu. Dan dengan berzikir yang sering dia lakukan dalam kesehariannya akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mau merenungi, memikirkan secara mendalam fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Jangan berpikiran bahwa potongan ayat ini mengulang dari ayat yang sebelumnya, tidak. Ayat yang sebelumnya Allah hanya menggambarkan pada langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi di dalam ayat ini Allah sebutkan sifat orang beriman itu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mau tafakkur, mau merenungi, mengambil pelajaran dari penciptaan langit dan bumi. Yaquluna rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau tidaklah menciptakan segala sesuatu ini batilan, sia-sia semata, tanpa ada tujuan apapun. Allah ciptakan langit dengan 7 lapisnya dan dengan sedemikian luasnya dari satu lapis langit itu. Pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Allah ciptakan bumi dengan 7 jenisnya, pasti ada tujuannya dan pasti ada hikmahnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia ini, Allah hidupkan kita bukan semata-mata agar kita hidup di dunia menikmati apa yang ada di alam dunia ini, bukan. Sangat naif kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk itu. Allah ciptakan kita adalah untuk satu tujuan besar yang tidak akan tertandingi oleh apapun. Tujuan itu adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka mau beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku ciptakan mereka itu agar mereka mencarikan makan untuk Aku. Agar mereka mencarikan rizki untuk Aku, kata Allah. Bukan. Tapi tujuan manusia diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk satu tujuan besar. Liya'buduni, liwahiduni. Mentauhidkan Allah dan beribadah tunduk kepada Allah. Itu tujuan kita diciptakan. Itu tujuan kenapa Adam alaihi salatu wasalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian perangkatnya, fasilitas yang akan mendukung kita dalam beribadah, dalam menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala disiapkan oleh Allah. Ini termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu tujuan, hayya'alahu asbabahu. Allah akan siapkan sebab-sebabnya. Allah akan siapkan pendukungnya. Maka ada langit dan bumi. Maka ada segala sesuatu yang terhampar di muka bumi ini. Semuanya bukan untuk sekedar dinikmati, tapi untuk kita cari agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh limadha khuliqat wa kaifa khuliqat." Orang-orang yang beriman adalah mereka yang mau merenungi pada penciptaan langit-langit dan bumi. Mereka akan mengatakan lima dzakhuliqat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini? Wa kaifa khuliqat? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini? Menciptakan dunia ini. Wa ma asbaha dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dia tidak masa bodoh dengan hidupnya di dunia ini. Dia akan merenungi. Pertama, kenapa saya diciptakan? Untuk tujuan ibadah. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana cara saya beribadah? Apakah Allah membiarkan saya? Terserah bagaimana caranya, yang penting engkau dekat kepada Allah. Seperti itu? Tidak. Allah turunkan kitab-kitab. Berlalu zaman ada Allah turunkan kitab di sana. Allah utus para nabi dan para rasul. Berlalu zaman Allah utus di sana nabi dan rasul. Jadi tidak dibiarkan kita beribadah semau kita. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, juga sekaligus dalil yang tegas bahwa tidak ada amalan ibadah itu berdasarkan pikiran masing-masing pribadi manusia. Amalan ibadah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan A, Allah berikan jalannya bagaimana cara mengamalkan A. Ya kita cari bagaimana caranya, kita amalkan A. Allah perintahkan B, Allah juga berikan jalan bagaimana caranya mengamalkan amalan B. Kita cari bagaimana jalan itu, dipelajari, baru kita amalkan yang B. Tidak ada inovasi di dalam ibadah. Dalam masalah dunia silahkan berinovasi, karena itu dihamparkan oleh Allah untuk kita. Sakhara lakum, Allah hamparkan itu semua untuk kalian wahai manusia. Tapi dalam masalah ibadah tidak ada inovasi di dalam ibadah. Tayyib. Summa yaquluna biqulubihim wa alsinatihim. Kemudian setelah mereka mau memikirkan kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ini, mereka akan dengan keyakinan di dalam hatinya mengatakan dengan lisannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ai labudda an yakuna li khalqis samawati wal ardi ghayatan mahmudatan yahmadu rabbu 'alayha. Pasti pada penciptaan langit-langit dan bumi itu ada tujuan mulia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb layak untuk dipuji dengan pujian-pujian yang tinggi. Laisa khalqus samawati wal ardi batilan. Langit-langit dan bumi tidaklah diciptakan sedemikian saja. Atau langit-langit dan bumi itu tidak kemudian tumbuh dan terbentuk begitu saja. Tiba-tiba ada dari satu material kecil yang kemudian berevolusi menjadi bumi. Dari material kecil yang kemudian berevolusi menjadi langit, menjadi semesta, bintang-bintang dan semua yang ada di dalamnya. Tidak. Ada zat yang menciptakan itu semua. Sebagaimana tidak mungkin manusia itu tiba-tiba ada. Ada zat yang menciptakan, yang mentakdirkan bahwa akan ada namanya nanti dilahirkan di tanggal sekian, jam sekian, dari rahim seorang ibu yang bernama Fulanah, seorang anak yang akan diberi nama Fulan. Sudah ditentukan, itu penciptaan kita. Maka penciptaan alam semesta yang lebih besar dibandingkan diri kita ini, tentu ada yang menciptakan. Tidak mungkin sekonyong-konyong ada. Liyujad an-nasu ya'kulun wa yashrabun wa yatamatta'un kama tamatta'al an'am. Allah tidak menjadikan apa yang ada di langit dan bumi ini kemudian Allah ciptakan manusia di dalamnya supaya mereka hanya mencari makan, mencari minum, dan mereka bersenang-senang di dunia itu. Bukan untuk tujuan itu. Kalau untuk tujuan itu, binatang pun Allah ciptakan dengan tujuan demikian. Mereka juga mencari makan, mereka juga mencari minum, dan mereka bersenang-senang dengan apa yang ada di muka bumi ini. Tapi apakah sama manusia dengan binatang? Tidak. Manusia lebih mulia dibandingkan binatang. Sehingga tujuan Allah ciptakan kita bukan seperti binatang yang hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Manusia tidak diperintahkan untuk mencari makan saja, mencari minum saja, dan bersenang-senang layaknya binatang tadi. La bal hiya makhluqatun li ghadhin 'adzim. Bahkan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang besar, yakni yang kita sebutkan tadi, tujuan diciptakannya manusia. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman. Mau mengambil ibroh, mengambil pelajaran dengan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan penciptaan dirinya. Kenapa saya memiliki mata? Terdiri dari apa bola mata saya ini? Lalu bagaimana bola mata saya ini bisa melihat? Untuk tujuan apa Allah jadikan bola mata saya ini bisa melihat? Terus dia pikirkan, baru yang ada pada diri kita ini tidak selesai waktu untuk merenungi semuanya. Dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Detailnya, kalau kita pelajari semua, tidak cukup waktu, tidak cukup usia kita. Sampai sekarang pun sudah ada yang bisa menemukan semua detail dari tubuh kita ini? Belum ada. Bagian-bagian ini sudah, tapi sampai detail-detailnya, belum ada. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pada penciptaan diri kita ada bahan perenungan untuk menambah keimanan. Pada penciptaan alam semesta ada bahan perenungan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ini orang yang beriman. Sehingga tidak mungkin seorang yang beriman itu hanya cukup sholat, hanya cukup kemudian berpuasa, hanya cukup kemudian bersedekah, membayarkan zakat dan selainnya. Bas, dia seorang yang beriman? Tidak. Orang yang beriman adalah orang-orang yang mau merenungi ciptaan Allah, kemudian dia berzikir dengan renungan-renungan itu tadi. Dan orang-orang yang tidak mau merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Shad ayat yang ke-27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya batilan, dengan sia-sia saja. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Kalau demikian yang kalian yakini, bahwa apa yang ada di muka bumi ini, apa yang ada di langit dan di antara keduanya hanya sebatas benda-benda duniawi, maka itu sama dzalika dzannul ladzina kafaru, sebagaimana sangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka sungguh celaka bagi orang-orang yang kafir itu, mereka akan ditempatkan di dalam neraka. Falladzi yadhunnuna anna khalqas samawati wal arda batilan hum ashabun nar. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang mereka menyangka penciptaan langit-langit dan bumi itu hanya semata-mata tanpa ada tujuan dari Allah, mereka adalah para penghuni neraka. Jadi yang mengingkari bahwa di balik penciptaan langit dan bumi ada hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Bukan kita yang menetapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Allah yang menetapkan. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah sangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka sungguh wail, celaka. Banyak tafsir dari para ulama yang mentafsirkan tentang wail, tapi makna umumnya adalah celaka. Celaka orang-orang yang kafir itu, mereka akan ditempatkan di dalam neraka. Fakullu man dhanna annallaha khalaqa hadhil khaliqah litujad wa tafna faqat biduni an yakuna hunaka ghayatan wa marja' fa innahu minal ladzina kafaru. Maka siapapun orangnya yang mereka menyangka atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini hanya ada kemudian nanti akan hancur, biduni an yakuna hunaka ghayah, tanpa ada tujuan apapun sama sekali, tanpa ada tempat kembali yang diinginkan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Umum di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Meskipun dia sholat, meskipun dia rajin membaca Al-Qur'an, tapi kalau meyakini tentang penciptaan langit dan bumi hanya sekedar benda-benda duniawi tanpa ada hikmah, dia termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nasu la budda an yamutu. Manusia pasti akan mati. Tidak ada satu anak manusia pun yang tidak mati. Namanya manusia, pasti mereka akan mati. Wala budda an yuhasab, dan pasti mereka nanti akan dihisab, diperhitungkan amalannya. Kamu hidup di dunia diberikan usia sekian. Lalu dari sekian umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, sudah berapa yang digunakan di dalam ketaatan? Dari sekian usia tadi, berapa yang engkau gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan dimintai pertanggungan jawab. Sehingga hidup kita ini tidak sekedar hidup, tidak sekedar untuk mencari maisyah, bagaimana caranya makan, bagaimana caranya minum, bagaimana cara mengenyangkan perut kita, perut anak dan istri kita, bukan. tapi nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan dan kemaksiatan yang kita lakukan tadi. Itu labudda, pasti. Enggak ada seorang pun yang bisa mengelak dari penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Wala budda an yub'ath. Mereka pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh sekarang ketika masih hidup mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari akan adanya hari perhitungan amal dari hidupnya di dunia, tapi lihat nanti saat Allah Subhanahu wa taala benar-benar membangkitkan kalian dari alam kubur itu. Saat Allah Subhanahu wa taala benar-benar memanggil kalian di hadapannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala satu penterjemah pun. Allah yang akan langsung bertanya kepada dia tentang apa yang dia gunakan dari usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Wala budda an ya'ulu ila darain la thalitha lahuma. Dia pasti akan dikembalikan kepada satu dari dua tempat. Tidak ada tempat yang ketiga. Imma ilal jannah awin nar. Apakah dia menjadi penghuni surga mendapatkan kenikmatan abadi, atau dia akan menjadi penghuni neraka mendapatkan siksa kesengsaraan yang abadi? Tidak ada akhirnya. Nasallallahu ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min ahli jannah wa an yu'idana minan nar. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dari zikir tadi akan menumbuhkan sikap-sikap yang berikutnya, akan menumbuhkan ibadah-ibadah yang lain, sehingga seorang itu dengan zikirnya yang dia yakin, yang dia fahami zikir tadi, akan membawa dia untuk merenungkan di mana tempat saya ketika saya meninggal nanti. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, bukan hanya banyak-banyakan ucapan zikir. Berapa banyak mengucapkan subhanallah 100.000 kali, berapa banyak mengucapkan Allahu Akbar, berapa banyak mengucapkan la ilaha illallah berapa ratus ribu kali, bukan itu yang dimaukan. Tapi bagaimana ucapan itu difahami dengan hati, kemudian dia memikirkan apa yang akan saya dapatkan dari zikir-zikir, dari ucapan-ucapan itu tadi. Bukan banyaknya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hasil dari zikir yang kita amalkan. Tayyib. Wa qauluhu subhanaka. Kemudian mereka mengatakan maha suci engkau ya Allah, aitan zihan laka an takhluqa hadhi samawati wal ardha batilan. Maha suci engkau ya Allah untuk menciptakan benda-benda makhluk yang sedemikian besar dari langit dan bumi ini batilan, sia-sia saja. Faqina adzaban nar, pasti ada tujuan di sana ya Allah, maka lindungilah kami dari azab neraka. Fayatawassaluna ila Allah, mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bima yuthnuna alaihi min sifatil kamal, dengan pujian-pujian dari sifat-sifat kesempurnaan yang mereka ucapkan tadi. Jadi subhanallah yang dia ucapkan, maha suci engkau ya Allah, astaghfirullah, saya memohon ampun kepadamu ya Allah, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi dia ucapkan dengan ada harapan. Ketika dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka ya Allah, maha suci engkau ya Allah, dari menciptakan makhluk tanpa ada tujuan, pasti ada tujuannya, maka selamatkan kami dari neraka, jadikan kami sebagai penghuni surga. Ketika mengucapkan astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah, maka sungguh saya mengakui bahwa diri ini adalah orang yang selalu berbuat dosa, yang selalu terjatuh di dalam kesalahan, kemaksiatan, maka ampunilah dosa-dosa itu agar saya selamat dari neraka. Ada tujuan dari zikirnya tadi. Wal wiqayatu min adzabin nar takunu bi amrayn. Lalu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wiqayah min adzabin nar, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka ini bisa dengan dua cara. Al awal, cara yang pertama, perkara yang pertama, an ya'simakallahu minadz-dzunub. Allah lindungi engkau dari neraka, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau dari dosa dan kemaksiatan. Li'anna adz-dzunuba hiya sababu dukhulina. Kenapa demikian? Karena dosa dan kemaksiatan adalah sebab yang bisa menjerumuskan seorang dari neraka. Maka ketika seorang mukmin mengucapkan faqina adzaban nar, ya Allah lindungi aku dari azab neraka, bisa jadi Allah akan berikan perlindungan itu berupa terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat ketika di dunia. Saat seorang terhindar dari dosa-dosa dan kemaksiatan, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dia akan selamat dari neraka. Tapi pertanyaannya, adakah seorang manusia yang bisa benar-benar terlepas dari dosa? Yang bisa benar-benar terhindar dari kemaksiatan? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau satu-satunya manusia yang dijaga oleh Allah dari dosa dan kemaksiatan. Selain beliau, siapa yang bisa menjaga? Tidak ada. Sehingga jangan kemudian merasa diri paling baik, tidak pernah berbuat salah. Jangan merasa diri paling baik, tidak pernah berbuat dosa. Rasa amanmu dari dosa itu adalah dosa, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika kita merasa aman, kita tidak mungkin terjatuh dalam dosa, itu sudah sebagai dosa, karena tidak ada satu manusia pun yang luput dari dosa. Maka apa kemudian maksudnya Allah melindungi kita dari dosa-dosa? Tidak tersentuh dosa sama sekali? Tidak. Tapi ketika kita terjatuh dalam satu dosa, Allah akan bimbingkan kita untuk bisa segera bertaubat, segera mencabut diri dari dosa itu. Sehingga man taba'ani dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang berbuat atau bertaubat dari satu dosa yang pernah dia lakukan, sama seperti layaknya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi wajar seorang manusia itu jatuh dalam kesalahan, bukan itu yang dilihat, tapi bagaimana dia mau untuk keluar dari kesalahan tersebut kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la dzamba lahu, maka dia tidak akan teranggap pernah berbuat kesalahan. Dia tidak akan teranggap pernah berbuat dosa itu. Tayib, ini yang pertama. Atsani, yang kedua. An yamunnallahu 'alaika bittaubati wal iqla'. Allah akan berikan anugerah kepada kamu sebagai orang yang mudah bertaubat dan keluar dari dosa-dosa yang ada. Li'annal insana basyarun labudda an ya'si. Karena manusia itu ian manusia. Namanya manusia, pasti dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna bab taubati maftuhun. Tetapi bab pintu taubat itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditutup sampai datangnya hari kiamat. Tidak akan selesai sampai datangnya hari kiamat. Maka jangan pesimis ketika kita mungkin terjatuh dalam dosa. Jangan terlalu berlarut dalam kesedihan kalau kita terjatuh dalam dosa. Tapi segeralah mencabut diri dari dosa itu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi syarat-syarat taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubat kita sebagai taubat yang nasuhan. Kemudian menjadi pribadi yang lazam balah, seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu 'ala anfusihim, yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, maksudnya berbuat dosa. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada. Yang penting kita mau bertaubat. Itu yang akan dihapuskan. Dengan taubat kita yang saleh, yang nasih, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa tersebut. Famahma amilta minal ma'asi idza raja'ta ila Allah wa tubta taballahu 'alaika. Maka kemaksiatan apapun, dosa apapun, meskipun itu dia teranggap sebagai dosa besar, tetapi ketika engkau mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taballahu 'alaika. Allah akan terima taubat kamu. Walakin idza kanatil ma'siyatu tata'allaq bi adamiyyin. Itu terkait hak Allah, selesai dengan kita bertaubat. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah, selesai dengan kita bertaubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi seandainya dosa yang kita lakukan ini berkaitan dengan hak anak manusia, siapapun dia, berkaitan dengan kezaliman kita kepada seorang anak manusia, maka tidak cukup dengan mengucapkan saya telah bertaubat. Tidak cukup. Kata beliau rahimahullah taala, Idza kanatil ma'siyatu, kalau maksiat dan dosa tadi tata'allaku berkaitan bi adamiyyin dengan hak seorang manusia, fala budda minal istibra'i bi haqqihi, maka wajib bagi kamu untuk berlepas diri dari tanggung jawab tersebut. Dan ini tidak akan bisa lepas sampai kita benar-benar minta maaf kepada orang yang kita zalimi tadi. Kalau belum di dunia, nanti akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi jangan kemudian saya tidak tahu fulan ada di mana, saya tidak menemukan dia di mana, selesai kemudian bertaubat, tidak. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan bawa sampai ke pengadilan akhirat dan itu akan lebih berat. Lebih baik kita bersusah payah mencari dia di mana di dunia ini daripada nanti bersusah payah mencari di akhirat. Kalau di akhirat kemudian kita mencari tidak ketemu, selesai, tidak. Allah akan tetap putuskan sampai orang itu ridho. Lalu bagaimana caranya? Ketika dia diperintahkan untuk mencari siapa fulan yang pernah dia zalimi dari sekian juta manusia yang ada di hadapannya itu. Ketika dia sudah lelah, Allah akan datangkan hamba tadi. Kamu berbuat dosa kepada B, Allah akan datangkan B. Itu bukan kemudian keringanan dari Allah, tidak. Tapi ketika Allah datangkan B di hadapan kamu, sudah tidak ada jalan lain lagi kecuali pertukaran dosa. Caranya adalah pahala kita diambil kemudian dibayarkan kepada B yang kita zalimi tadi, langsung seketika, tidak ada protes. Dan dosa yang ada pada B akan ditukar kepada kita. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Alladzi la mala lahu, tidak punya dirham, tidak punya dirhan. Bukan itu. Itu bangkrut di dunia, tapi bangkrut yang sebenarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan amalan salat, amalan puasa, amalan-amalan ibadah besar. Tapi qad zalama hadza, dia pernah menzalimi si A. Wa qad zalama hadza, pernah menzalimi si B. Zalama hadza, menzalimi si C. Lalu diambilkan kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi, dan diambilkan dosa-dosa dari orang yang dia zalimi, diberikan kepadanya. Sehingga tidak tersisa amalan yang dia lakukan. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, habis amalannya. Dibagi-bagikan kepada orang yang dizalimi tadi. Ini muflis yang sebenarnya. Orang yang bangkrut yang sebenarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbuat dosa berkaitan dengan hak orang lain, tidak cukup dengan meminta maaf. Dia harus tetap istibra. Harus tetap meminta keridhaan dari orang yang dia zalimi. Tayyib. Imma biwafaihi aw bistihlalihi minhu. Apakah dengan meminta yang setimpal, balasan yang setimpal, atau istihlal? Kalau dia tidak mau meminta balasan setimpal, minimalnya adalah minta dihalalkan, dimaafkan. Kata maaf dari orang yang kamu zalimi itu sudah cukup. Selesai. Ringan kan, tinggal minta maaf. Kalau bisa mengganti, ganti. Tapi ketika kita berbuat salah, kemudian bertaubat, lalu tidak mau meminta maaf, tidak akan selesai di dunia, akan dibawa terus nanti sampai di akhirat. Tayyib. Li'annahu haqqun adamiyyun la yughfar bi khilafi haqqillah. Karena hak seorang anak manusia tidak akan semata-mata bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekedar bertaubat. Berbeda dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Berikutnya akan kita lanjutkan dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 tentang memikirkan penciptaan unta, langit, bumi, gunung, dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.